Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-An'am, yang kali ini kita awali dari ayat ke-114. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, dilanjut kemudian dengan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu ta'ala: Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Apakah pantas untukku berhukum kepada selain Allah? Sedangkan Dialah yang telah menurunkan kepada kalian kitab-kitab secara terperinci, dan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, mereka dalam keadaan tahu bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari Rabbmu dengan benar. Oleh karena itu, janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Tafsiran dari ayat ini, Qul ayyuhar rasul liha ula'i al-musyrikin. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka kaum musyrikin di ayat ini, aghairallah ilahi wa ilahukum atlubu hakaman baini wa bainakum. Apakah pantas aku meminta keputusan hukum kepada selain Allah, padahal Dia Allah adalah ilahku dan ilah kalian. Baini wa bainakum, dalam perkara yang terjadi antara diriku dengan kalian. Sebagaimana kita tahu, pertentangan demi pertentangan yang ditampakkan oleh kaum musyrikin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelumnya begitu dahsyat. Dan di ayat ini Allah perintahkan Nabi kita untuk menyatakan di hadapan kaum musyrikin bahwa beliau hanya akan mencari keputusan, ketetapan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa huwa subhanahu alladhi anzala ilaykumul qur'ana mubayyinan fihi al-hukmu fima takhtasimuna fihi min amri wa amrikum. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kalian Al-Quran, mubayyinan fihi al-hukm, menjelaskan soal hukum di dalamnya terkait perkara yang kalian permasalahkan, min amri wa amrikum, yang berhubungan dengan urusanku dan urusan kalian. Wa banu Israel alladzina atahumut tawrata wal injil ya'lamuna ilman yaqinan anna hadzal qur'ana munazzalun 'alaika ayyuhar rasul min rabbika bil haqq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memberitahukan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Israel yang telah datang kepada mereka kitab Taurat dan Injil tahu betul secara yakin bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Rasul dari Rabbmu dengan sebenar-benarnya. Fala takunanna minasyakina fi syai' mimma awhayna ilaika. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu dalam hal itu. Mimma awhayna ilaika, dari hal-hal yang telah kami wahyukan kepadamu. Nah, jadi tidak perlu khawatir ketika engkau wahai Rasul menyatakan kepada mereka bahwa engkau hanya akan mengambil hukum dan keputusan dari apa yang telah Allah turunkan, yaitu dari Al-Quran. Karena Bani Israel yang diturunkan kepada mereka Injil dan Taurat tahu betul kalau Al-Quran itu betul-betul datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan Rasulullah SAW di ayat ini agar jangan sampai mengambil keputusan dari kitab yang lain. Cukup jadikan Allah sebagai pemutus perkara melalui apa yang telah diturunkannya, yaitu Al-Quran. Makanya Allah suruh Rasulullah untuk mengatakan, apakah pantas aku berhukum kepada selain Allah, sementara Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Kitab yang merinci segala permasalahan. Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk tidak perlu ragu dalam hal ini. Di akhir ayat kata Allah, fala takunanna minal mumtari, jangan sekali-kali kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Kemudian berikutnya ayat yang ke-115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim, dan sungguh telah sempurna firman Rabbmu itu sidqan wa adla, penuh dengan kebenaran, kejujuran dan keadilan. La mubaddila li kalimatihi, tidak akan ada yang dapat mengubah firman Rabbmu Al-Qur'an. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, wa tammat kalimatu rabbika wa hiya al-Qur'an, sungguh telah sempurna firman Rabbmu, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertegas bahwa tidak ada sebaik Al-Quran. Segala hukum, segala ketetapan yang ada di dalamnya adalah kebenaran semata. Makanya kata Allah, wa tammat kalimatu rabbika, sungguh telah sempurna firman Rabbmu, yaitu Al-Quran. Sidqan fil akhbari wal aqwal, benar dalam berita dan pernyataan-pernyataan. Wa adlan fil ahkam, dan penuh dengan keadilan dalam hukum-hukumnya. Ini yang dimaksud dengan sidqan wa adlan, benar dan adil. Benar dalam setiap berita yang disampaikan di dalamnya, dan adil dalam setiap hukum yang ditetapkan di dalamnya. Lalu kata Allah di ayat ini, fala yastati'u ahadun an yubaddila kalimatihi al-kamilata. Enggak akan ada seorang pun yang bisa merubah firman-Nya yang sempurna itu. Karena Al-Qur'an turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikra Al-Qur'an, dan kami pula yang menjaganya. Jadi Allah yang memang menjaga Al-Qur'an kalamnya. Oleh karena itu, la mubaddila likalimatih. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah firman-Nya. Bahkan Allah menantang di dalam Al-Quran, ya, siapa saja yang bisa, ya, mendatangkan sesuatu yang menyamai atau mirip dengan Al-Quran. Wallah ta'ala huwassami lima yaqulu ibaduhu al-alimu bibawatin umurihim wa zawahiriha. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa huwas sami'ul alim, yakni Dia Allah taala as-sami, maha mendengar atas segala yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Al-alim, maha tahu perkara-perkara yang batin, yang tersembunyi, dan perkara-perkara yang zahir, yang nampak. Enggak ada sesuatu pun yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-116. Allah berfirman, wa in tuti' akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Jika kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sungguh kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali hanya hal-hal yang bersifat prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah kebanyakan mereka melainkan melakukan kedustaan. Tafsirannya, walau furidha ayyuhar rasul annaka ata'ta akthar ahli al-ardi la adalluka an dinillah. Kalau saja engkau wahai rasul menaati kebanyakan orang di muka bumi, tentu mereka hanya akan menyesatkanmu dari agama Allah. Ma yasiruna illa ala ma dhannuhu haqqan bitaqlidihim aslafahum. Mereka tidak berjalan kecuali di atas prasangka. Bitaqlidihim aslafahum, karena selalu mengikuti para pendahulunya, nenek moyang nenek moyangnya. Wa ma hum illa yadhunnuna wa yakdhibun, dan tidaklah mereka itu melainkan selalu mendahulukan prasangka dan melakukan kedustaan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengapa kita dilarang untuk mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Karena umumnya mereka itu tidak mengikuti kebenaran. Yang mereka ikuti hanyalah prasangka. Yang mereka ikuti hanyalah segala hal yang mengandung unsur kedustaan. Sedikit sekali yang betul-betul berada di atas kebenaran dan mengikuti kebenaran. Karena itu, kuantitas itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah patokan. Mengukur sesuatu, mengukur benarnya atau mengukur batilnya. Yang jadi patokan bukan kuantitas, bukan jumlah, tapi yang jadi patokan adalah al-haq, adalah kebenaran. Allah ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, jangan sampai tergiur, terpengaruh, sehingga ikut-ikutan kepada apa yang dilakukan oleh banyak orang, karena belum tentu benar. Ikuti apa yang sudah jelas mengandung kebenaran, yaitu Al-Quran, sebagaimana disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, di mana Al-Quran itu penuh dengan kebenaran, beritanya, kemudian juga keadilan, ya, keputusan-keputusannya atau hukum-hukumnya. Dan Al-Quran tidak pernah berubah. Kalam Allah tidak pernah berubah. Beda dengan perkataan manusia yang selalu saja berubah-ubah. Hari ini bisa bilang A, besok beda lagi. Dan terus seperti itu. Makanya jangan mengikuti kebanyakan manusia. Ayat yang ke-117. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan lebih tahu soal siapa orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Soal hidayah, soal kesesatan, memang hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya, dan Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah yang memang maha tahu dalam hal itu. Meskipun demikian, kita diperintahkan untuk selalu memperhatikan rambu-rambu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan antara ayat ini 117 dengan ayat yang sebelumnya 116. Kalau kita perhatikan, sangat nampak jelas korelasinya, hubungannya. Di ayat 116 kata Allah, kamu jangan ikuti kebanyakan orang di muka bumi, karena pada dasarnya atau umumnya hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Terus di ayat yang ke-117 Allah katakan, sesungguhnya Rabbmu yang lebih tahu soal siapa saja yang disesatkan dari jalannya. Memang Allah yang lebih tahu soal hal ini sekali lagi. Tapi kita diperintah untuk menjaga diri kita. Ya, di antara penjagaannya apa? Penjagaannya adalah jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Sebab bisa jadi kita terjerumus ya, ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Nah, tidak mesti golongan yang banyak itu sesat di atas kebatilan. Demikian sebaliknya, enggak mesti yang sedikit itu juga di atas kebenaran. Ya. Yang jumlahnya banyak belum tentu sesat, yang jumlahnya sedikit belum tentu benar. Kenapa? Karena memang Allah yang lebih tahu siapa yang sesat, siapa yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang ada di atas kebatilan dan siapa yang ada di atas kebenaran. Tapi paling tidak ya, kita sekali lagi berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai tergiur dengan kuantitas, dengan jumlah yang banyak. Karena tadi umumnya bisa menyesatkan. Ya. Tafsiran dari ayat ini, inna rabbaka huwa a'lamu bidh-dhalina an sabilir rasyad. Kata Allah, sesungguhnya Rabbmu yang lebih tahu bidh-dhalina, soal orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Wa huwa a'lamu minkum wa minhum biman kana 'ala istiqamatin wa sadadin. Dan Dia Allah lebih tahu dari kalian dan dari mereka kaum musyrikin sekalipun, biman kana 'ala istiqamatin wa sadadin, soal siapa yang istiqamah dan di atas kebenaran. La yakhfa 'alaihi minhum ahadun, enggak ada seorang pun yang luput bagi Allah dari mereka. Nah, Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya daripada hamba-hamba itu sendiri, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Pelajarannya bagi kita dalam hal ini adalah jangan pernah berhenti untuk terus meminta petunjuk, terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita merasa sudah berada di atas hidayah, mengenal sunnah, mengenal Islam dengan baik, itu tidak berarti kemudian kita berhenti memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jangan berhenti selama kita masih diberi kesempatan hidup. Kenapa? Karena tadi Allah yang lebih tahu siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, harapan kita adalah kita tetap berada di atas hidayah ini sampai ajal menjemput kita. Makanya sekali lagi, jangan pernah berhenti memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang lebih tahu, kita tidak tahu. Ayat yang ke-118, fakulu mimma dzukirasmullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Allah berfirman, makanlah apa yang telah disebutkan padanya nama Allah. Ini terkait dengan memakan daging, ya, hewan sembelihan. Fakulu mimma dzukirasmullah alaih, makanlah apa-apa yang telah dibacakan padanya nama Allah. In kuntum bi ayatihi mukminin, jika kalian beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 113, 114, 115, 116, 117 itu semuanya saling berhubungan, ya. Kemudian dari ayat yang ke-118 dan beberapa ayat berikutnya, ini menyinggung soal apa yang kita sebutkan tadi, ya. Memakan daging hewan sembelihan. Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena berhubungan juga dengan kelakuan kaum musyrikin. Sekali lagi kata Allah di ayat ini, makanlah oleh kalian apa-apa yang telah diucapkan, disebutkan nama Allah padanya, jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Tafsirannya, fakulu minadz dzabaih, makanlah oleh kalian hewan-hewan sembelihan. Alati dzukira ismullah alaiha, yang sudah dibacakan nama Allah padanya. In kuntum bibarahinillahi ta'ala alwadihah musaddiqin, jika kalian membenarkan bukti-bukti yang Allah sampaikan, bukti-bukti yang jelas yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Dalil-dalil yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Lalu ayat 119, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullah alaihi faqad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma dhurirtum ilaihi wa inna katsiran layudhilluna bi ahwaihim bighairi ilmin inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Mengapa kalian tidak mau memakan apa-apa yang telah dibacakan nama Allah padanya, sementara Dia Allah telah merinci untuk kalian apa-apa yang telah Allah haramkan. Illa maturirtum ilaihi, kecuali keadaan yang mendesak, ya. Kecuali keadaan yang mendesak, atau ketika kalian dihadapkan kepada kondisi yang mendesak, sehingga dengan itu boleh bagi kalian mengkonsumsi yang haram. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin, dan sesungguhnya kata Allah, banyak orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya tanpa ilmu. Dan sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batasan. Tafsirannya, wa ayyu syai'in yamna'ukum ayyuhal muslimun min an ta'kulu mimma dzukirasmullah alaihi. Allah mengingatkan di ayat ini, apa yang menghalangi kalian wahai kaum muslimin dari memakan apa-apa yang telah dibacakan nama Allah padanya? Artinya, kalau ada hewan sembelihan, sebelum disembelih sudah diucapkan nama Allah terlebih dahulu, maka jangan ragu untuk memakannya. Jangan pernah ragu untuk memakannya. Di ayat yang sebelumnya jelas sekali isinya perintah dari Allah untuk makanlah apa saja yang sudah dibacakan nama Allah padanya. Kemudian di ayat ini 119 Allah katakan, apa yang menghalangi kalian wahai kaum muslimin untuk memakan makanan yang sudah dibacakan nama Allah padanya? Ini terkait hewan sembelihan. Jadi gak perlu ragu untuk mengkonsumsinya, ya. Itu halal buat kalian. Waqad bayyana Allah subhanahu lakum jami'a ma harrama 'alaikum. Dan Allah telah menjelaskan kepada kalian semua yang telah Allah haramkan untuk kalian. Seperti yang disampaikan oleh Nabi, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Kalau sesuatu itu ada keterangan soal kehalalannya, maka tidak perlu ragu untuk mengkonsumsinya. Di antara yang menunjukkan ada kehalalan untuk mengkonsumsinya adalah terkait dengan sembelihan-sembelihan yang sudah dibacakan nama Allah padanya. Berarti itu jelas halal. Qad bayyanallahu lakum jami'a ma harrama 'alaikum. Karena Allah telah menerangkan kepada kalian semua yang telah diharamkannya. Lakin ma da'at ilaihi ad-daruratu bisababil maja'ah mimma huwa muharramun 'alaikum kal maitati fa innahu mubahun lakum. Tapi kata Allah di ayat ini, sesuatu yang sifatnya darurat, sesuatu yang sifatnya darurat, bisa babil majaah, oleh sebab adanya rasa lapar, seseorang kalau tidak makan maka akan membuat dia lapar hingga binasa. Mimma huwa muharramun 'alaikum kalmaitati fa innahu mubahun lakum. Sesuatu yang sebelumnya diharamkan kepada kalian seperti bangkai, fa innahu mubahun lakum, maka menjadi boleh buat kalian. Ya. Di sini kita mendapatkan faedah bahwa hewan yang mati tanpa disembelih itu disebut bangkai. Ya. Hewan yang mati tanpa disembelih itu disebut bangkai. Demikian juga hewan yang mati melalui proses penyembelihan tapi tidak diucapkan nama Allah padanya, ini juga sama statusnya menjadi apa? Mayitah, bangkai. Dan itu diharamkan. Adapun yang halal adalah yang disembelih dengan dibacakan nama Allah padanya. Bangkai hewan yang mati tanpa proses penyembelihan atau yang disembelih tapi tidak dibacakan padanya nama Allah, dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi darurat, sekalipun sebelumnya haram, bisa menjadi mubah. Misalnya seseorang ada di hutan belantara, jauh kesana kemari, gak ada makanan, yang ada bangkai di hadapan. Maka demi menyelamatkan hidup, boleh untuk apa? Mengkonsumsinya, memakannya. Walaupun secara hukum asal itu apa? Haram. Tapi kondisi darurat membolehkan, ya, sesuatu yang sebelumnya secara hukum apa? Haram. Nah, ini saja dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semakin menunjukkan bahwa segala sesuatu itu benar-benar dirinci di dalam Al-Qur'an. Yang halal, kemudian juga yang haram. Bahkan yang haram bisa menjadi mubah dalam kondisi darurat. Makanya para ulama mereka menyampaikan kaidah usul, ad-daruratu tubihul mahzurat, kondisi darurat terpaksa itu bisa membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang, hal-hal yang sebelumnya haram secara hukum. Nah, jadi ketika yang halal jelas, yang haram jelas, jangan sampai kita melampaui batasan. Selain mengkonsumsi yang halal, juga mengkonsumsi yang haram. Jangan seperti itu. Cukup konsumsi yang halal, tinggalkan yang haram. Yang haram hanya boleh dalam situasi apa? Darurat. Itu. Wa inna katsiran minadh-dhalin la yudhilluna an sabilillah asya'ahum fi tahlilil haram wa tahrimil halal bi ahwaihim. Kemudian Allah jelaskan di ayat ini bahwa kebanyakan orang-orang yang sesat, mereka menyesatkan para pengikutnya dari jalan Allah terkait dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal berdasarkan hawa nafsunya. Orang-orang yang sesat, mereka menyesatkan para pengikutnya dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal berdasarkan hawa nafsunya. Jahlan minhum, karena kebodohan dari mereka. Inna rabbaka ayyuhar rasul huwa alamu biman tajawaza haddahu fi dzalika wa huwa alladhi yatawalla hisabuhu wa jazaohu. Lalu di akhir ayat Allah tegaskan bahwa sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul lebih tahu siapa yang melampaui batasannya dalam hal itu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yatawalla hisabuhu wa jazaohu, yang bertanggung jawab untuk menghisabnya dan membalasnya. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sungguhnya Rabbmu dialah yang lebih tahu soal orang-orang yang melampaui batasan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.